Masya Allah, panjang banget. Cukup cukup, tidak perlu tambahin lagi. Bismillah. Sudah, apakah benar ada fatwa jihad ke Yaman untuk ahlus sunnah yang ada di Indonesia? Yang saya dengar dari ucapan Syekh Rabi adalah penduduk Yaman, seluruh penduduk Yaman selain Houthiyin, hendaklah mereka membuat dua front atau tiga front untuk berjihad melawan Houthiyin. Nah, apakah seorang organisasi, seseorang atau organisasi yang mengikuti satu mazhab termasuk hizbi, kalau pokoknya mengikuti tokohnya, imamnya, mazhabnya, maka itu hizbi ya, asabi ya. Sedangkan ahlu sunnah adalah mencari yang sesuai dengan sunnah, dengan dalil-dalilnya. Apakah dari mazhab yang ini atau mazhab yang lain, dari mazhab fikih tentunya ya. Dan apakah hizbi hanya dalam perkara agama atau dalam perkara yang lainnya juga, mohon jelaskan. Apa hizbi dalam masalah lain? Khamilin a'azakumullah, yang jelas hizbi adalah berkumpul, bersatu, saling bela-membela di atas kesalahan, di atas kebid'ahan, di atas penyimpangan, itu hizbi ya. Ada satu kebinahan, pegang kuat-kuatan mereka, membuat satu kelompok, saling dukung-mendukung, saling membantu-membantu untuk membela kebinahan itu. Itu hizbiyah. Nah, Ustaz mohon menjelaskan bagaimana hukumnya bermuamalah dengan hizbi dalam urusan dunia. Hukum asalnya urusan muamalah jual-beli dengan siapapun termasuk dengan orang kafir, silahkan. Tetapi yang jadi masalah kehati-hatian tadi, apakah kamu aman atau tidak aman? Kalau jual beli terus ucapkan seperti tadi, kamu sih terus bersama jamaah tatahdir. Apa ridho kamu untuk mendengarkannya setiap kamu ambil barangnya dari dia? Ngapain? Sayang, hati kamu ini mahal. Kalau sampai sakit, iya kalau sakit hati tok. Tapi kalau sakit dengan subhat, sakit dengan zaik, itu lebih mengerikan. Kalau sakit dalam artian tersinggung, sakit, kurang ngajar ini orang, selalu mencela ustaz-ustaz saya. Loh, kenapa balik lagi? Kenapa ambil lagi dari dia? Apa enggak ada pedagang kecuali dia? Lebih baik kamu berdagang dengan Yahudi dan Nasrani, aman. Iya kan? Pernah Yahudi terus mencerca kamu dan guru-guru kamu, oh ustaz-ustaz kamu itu hizbi, jamaatut tahdzir. Pernah? Enggak ada urusannya, yang penting harga pas, untung senyum dia, sudah selesai. Bagaimana kondisi Ustaz Syuhada Bandung sekarang, apakah boleh mengambil ilmu daripadanya? Tanyakan sama Ustaz Abu Hamzah, dia lebih tahu tentangnya. Nah, bagaimana menutup hukumnya menutup cadar yang syar'i? Apakah menutup mata juga termasuk wajib? Iya, diriwayatkan beberapa riwayat dari Ibnu Mas'ud dan juga Ibnu Abbas ketika menafsirkan yudnina 'alaihinna min jalabi bihinna, itu dikatakan tutup seluruh tubuhnya kecuali mata. Ibnu Abbas mengatakan kecuali mata yang kiri. Wallahu ta'ala kenapa? Artinya untuk ngintip saja jalan gitu. Sehingga ada yang menyatakan kecuali mata, ada yang menyatakan kecuali mata yang kiri, dan seterusnya. Hanya saja, ulama sekarang ini beberapa ulama yang bersama kita hari ini, menyatakan kalau ada bahan yang bisa menutupi mata tapi bisa melihat, tetap cukup. Karena tadi itu kecualian karena untuk melihat saja, supaya bisa jalan. Supaya bisa melihat jalan. Barakallahu fikum. Sehingga kalaupun dibuka matanya, maka tidak boleh dengan hiasan-hiasan. Tidak dengan celak, apalagi dengan eyeshadow segala macam. Enam. Tetap itu jadi fitnah. Afwan Ustaz, sedang terjadi hari-hari ini ketika para hizbiyun mencela pemimpin negara. Apakah diperbolehkan kita membela pemimpin negara tersebut sedangkan mereka tidak di atas sunnah? Jangan membela pemimpin negara. Membela sunnah. Maksudnya karena mereka menyelisihi sunnah, kita bela sunnah. Bahwa yang sunnah untuk diam, tidak mencerca para penguasa di mimbar-mimbar, itu sunnah. Jadi kita bicara tentang sunnah, bukan membela, wow, presiden kita bagus kok, presiden kita masya Allah, dipuji-puji. Ya kamu akan kejeblos sendiri. Yang jelas mereka tidak di atas sunnah. Maka barakallahu fikum, yang dibantah adalah kebid'ahan mereka. Berbicara tentang penguasa di mimbar-mimbar. Sampaikan pada mereka untuk sabar. Sampaikan pada mereka seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Isbiru, isbiru. Ma'akhafikum as-salah. Selama mereka masih menegakkan salat, sabar. Tapi mereka begini, sabar. Tapi mereka zalim, sabar. Tapi mereka korupsi, kolusi, nepotisme, sabar. Kata Nabi, isbiru hatta talaqawni alal haud. Sabarlah sampai kalian bertemu aku di telaga haud. Ma'akamu fikum as-salah. Selama mereka masih menegakkan salat. Umrah lagi. Iya kan? Wallahu a'lam. Itu kan cuma kampanye. Barakallahu fikum. Urusan kampanye, enggak kampanye, bainuhu wa baina rabbuh. Niat, urusan dia dengan Allah SWT. Tetapi kita menghukumi ala zahir bahwa mereka masih muslim karena masih sholat. Apa nasihat Ustaz agar kita mengetahui al-haq akan tetapi tidak tersibukkan dengan fitnah? Seperti kata Hizbiyun. Yani dengan membicarakan fulan mafulan. Ini barakallahu fikum. Kelihatannya sudah termakan dengan Hizbiyun ini. Pertanyaan ini kelihatannya sudah termakan. Apa nasihat Ustadz agar mengetahui hak tapi gak mau tersibukkan dengan Hizbiyun? Gimana itu? Caranya. Kalau kita bicara sunnah, pasti bicara jeleknya bid'ah. Ya kan? Dan kalau berbicara ciri-ciri ahli sunnah, pasti akan berbicara pula ciri-ciri ahli bid'ah. Ya jelas itu. Kalau kita akan berbicara, ikutilah ulama yang ini, pasti akan berkata, jangan ulama yang itu. Gak bisa dipisahkan. Sehingga hati-hati, karena jangan termakan dengan ucapan mereka. Kita mau belajar-belajar saja. Jangan bicara fitnah. Belajar-belajar saja. Jangan bicara fitnah. Kamu sudah terkena fitnah. Ala fil fitnati saqatu. Seperti mereka-mereka yang dikisahkan. Dalam Al-Quran. Enggak mau ikut jihad. Apa alasannya? Ya Rasulullah, kalau aku perang ikut jihad apalagi ke daerah putih sana. Maksudnya ke daerah Syam. Wanita-wanitanya cantik-cantik. Wajahnya, mukanya putih-putih. Aku ini lemah. Aku ini gampang terfitnah dengan para wanita. Lihat tanya kaumku. Aku adalah orang yang paling tergerak kalau melihat perempuan cantik. Aku khawatir, aku ingin menjaga diriku. Jadi kami enggak ingin berangkat jihad. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ketika mereka mengatakan, wala taftinni. Jangan fitnah aku, kata mereka. Allah katakan, ala fil fitnati saqatu. Justru mereka sudah jatuh dalam fitnah. Justru mereka sudah jatuh dalam fitnah. Kenapa? Tidak mau ikut jihad? Itu fitnah besar. Fitnah azimah. Sama. Ketika mereka, aku ingin belajar saja. Saya enggak ingin bicara fitnah. Kamu sudah kena fitnah. Kenapa? Karena sudah alergi dengan tahdzir. Berarti kamu sudah terkena fitnah. Belajar mana sunnah, mana bid'ah. Sehingga ikuti sunnah, hati-hati dari bid'ah. Belajar mana ahlu sunnah yang kita bersama mereka, dan mana ahli bid'ah yang kita menghindari mereka. Belajar mana ulama ahlul haq, dan mana tokoh-tokoh mubtadi' dhal yang harus kita hindari. Harus tahu. Dan dua-duanya ilmu. Dua-duanya ilmu. Ini gara-gara Dzulqarnain ini. Dan ashabu. Wallah. Wallah. Saya bersumpah dengan nama Allah. Gara-gara orang-orang kayak mereka itu. Yang selalu bicara. Jangan bicara fitnah. Jangan bicara. Akhirnya termakan semua. Salafiyin sudah mulai alergi. Dengan kajian-kajian. Kalau berbicara tentang fulan wa fulan. Bahwa mereka adalah mubtadi. Hizbi. Astagfirullah. Astagfirullah. Qanibilina azakumullah. Kalau dia tidak segera taubat. Entah apa jadinya. Pertanyaan berikutnya. Saya punya sahib yang dekat, tetapi setiap saya mengatakan kalau asatidahnya menyimpang, dia tidak menerima nasihat saya. Dan roja menjadi suatu yang dibanggakan. Saya terkejut adalah Ustaz Asasuddin berkata bersama mereka. Bagaimana saya menjelaskan? Sudah jelaskan dari awal sampai akhirnya hari ini. Dari mulai sore tadi sampai sekarang, itu jawabannya. Cari teman yang baik. As-sahib, sahib, kata orang Arab. As-sahib, sahib. Namanya teman itu akan menyeret kamu. Kamu gak bisa menyeret dia, kamu yang akan diseret dia nanti. Selesai. Kalau gak bisa, kamu bersama gurumu, saya bersama guru saya. Selesai. Nah, apa yang harus kita kerjakan? Salat sunnah dua rakaat atau langsung duduk di majelis dalam ta'lim ketika kita belum datang ke masjid, ketika kita baru datang ke masjid sementara ta'lim sedang berlangsung. Perkara yang seperti ini dikatakan bukankah ahlu sunnah cerdas dalam memilih kebaikan yang lebih baik. Masalahnya salat sunnah dengan ilmu tentunya lebih tinggi ilmu. Tetapi barakallahu fikum, khusus masalah tahiyatul masjid ini, Nabi ketika khutbah Jumat menegur orang yang tidak salat tahiyatul masjid. Kum, warka' rak'atain. Bangun kamu, salat dua rakaat. Tayyib, apa lebih taklimmu daripada khutbah Jumatnya Rasulullah? Nah, barakallahu fikum. Sehingga ada pun tahiyatul masjid, sebagian para ulama menyatakan mesti kamu tahiyatul masjid. Tetapi aksir, aksir, ringkaskan. Jangan lama-lamain khusyuk, berarti tidak faqih dia. Kenapa ini lebih penting lagi? Salat sekedar kamu bisa duduk, karena dikatakan la tajlis hatta tarka rak'atain, jangan duduk sampai kamu salat dua rakaat. Maka salat dua rakaat, ringkaskan agar kamu segera bisa mendengarkan ta'lim. Yang penting sah dua rakaat, selesai. Kemudian duduk. Sebagai syarat kamu untuk duduk. Sementara ini demikian kecenderungan saya. Bahwasanya tetap harus sholat dua rakaat karena khutbah Jumat saja. Tetap kita suruh sholat. Apalagi ta'lim-ta'lim yang bukan khutbah Jumat. Bagaimana dengan fenomena di lapangan? Kalangan ikhwah dan ummahat dengan saling tajassus, saling mencurigai, saling gibah, boikot yang terjadi sekarang ini. Sudah tidak ada lagi tabayun, yang ada adalah vonis pihak. Barakallahu fikum. Usikum wa iyaya bitaqullah. Aku wasiatkan kepada antum semuanya ikhwan dan akhwat untuk bertakwa pada Allah. Untuk takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya haram. Tajassus haram. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan saling tajassus dan jangan ghibah, mencurigai, menggibahi, jangan. Yang kita bicarakan adalah orang-orang yang memang sudah memakan banyak korban, sudah mendakwahkan hizbiyah manhajat tamyi', sudah mengajarkan sururiyah ikhwaniyah dalam bentuk lain. Maka ini yang kita peringatkan bahayanya. Ada pun urusan tersinggung sedikit, tahzir. Tidak ada diajarkan seperti itu. Yang diajarkan justru untuk didamaikan antara keduanya. Jangan sampai diam-diaman lebih dari 3 hari. Khairuhuma man yabda'u bisalam. Yang lebih baik adalah yang lebih atau yang memulai lebih dulu mengucapkan salam. Kalau kaitan-kaitan dengan duniawiyah, masalah ketersinggungan pendapat atau ucapan, atau masalah hutang piutang atau masalah yang berkaitan dengan dunia, maka dianjurkan untuk tidak menjadikan kalian berpecah belah, tidak bermusuh-musuhan, tidak saling tajassus, saling ghibah, tapi hendaklah kalian saling maaf memaafkan, saling memaklumi. Tidak boleh saling diam, saling boikot-boikotan lebih dari 3 hari. Kalau urusannya masalah dunia. Khairuhuma man yabda'u bisalam. Yang lebih baik yang lebih dulu mengucapkan salam. Tetapi kalau perkaranya memang masalahnya duduk dengan ahlul bid'ah, peringatkan, nasihati. Peringatkan, nasihati. Sampai semakin keras dan peringatan, ancam, dan kemudian setelah itu kamu tinggalkan. Sesuai dengan nasihatnya, Fudail ibn Iyad. Siapa yang dudukkan ahli bid'ah, fahadzirhu, maka hati-hati dari dia. Nah. Mohon doa dan nasihatnya kepada kami agar selalu menjaga ukhuwah, karena terkadang timbul gesekan-gesekan masalah karena kurangnya saling menziarahi atau tabayyun. Nah. Barakallahu fikum. Semoga Allah menyatukan hati kalian dan hati kita semuanya. Itu terjadi hampir di setiap tempat, karena memang syaitan haris, syaitan sangat bersungguh-sungguh untuk memecah belah ahli sunnah. Ketika mengajak untuk syirik tidak berhasil, maka iblis akan mengajak untuk berpecah belah dengan perkara yang sepele menjadi pecah, menjadi saling bermusuh-musuhan, saling bertikai. Nah, kemudian pakai atas nama agama dia menyimpang ahlul hawa. Masa ahlul hawa? Iya, karena dia pengen untung besar, kemudian saya enggak dikurangi harganya, padahal saya kan langganannya. Berarti dia sahibul hawa. Astagfirullahaladzim. Gampang banget mengucapkan sahibul hawa dengan kayak gitu. Saya kan sudah lama sama dia, kerjasama sudah lama, itu yang baru dikasih kortingan saya, kok enggak? Sahibul hawa dia. Ini khunibdina a'azakumullah. Gara-gara urusan-urusan yang sifatnya pribadi, dia memakai istilah tahdir, istilah hawa dan seterusnya. Dan itu terjadi. Kasusnya apa? Urusan madu. Dia jual madu dengan harga yang bagus. Lancar, Masya Allah. Untungnya besar. Tiba-tiba datang orang lain tinggal di situ. Jual madu juga. Madunya tidak kalah bagusnya. Dan harganya murah. Langganannya pindah semua ke dia. Mulai marah, tersinggung, terus ribut-ribut-ribut sampai tahdir-tahdiran. Tahdir-tahdiran betul dengan nama agama. Maka saya katakan pada mereka, sudahlah, jujur saja pada dirimu sendiri. Urusannya madu kan? Bukan, sebentar. Asal-muasalnya apa? Madu asal-muasalnya. Tetapi kemudian karena jengkel, cari celahnya apa nih? Oh, dia tuh suka jalan-jalan ke sana, ketemu dengan si fulan. Mulai tajassus, diselidiki. Sampai terbukti kalau dia hizbi. Padahal enggak. Sama sekali. Ini barakallahu fikum, hati-hati. Sering terjadi yang seperti itu. Ini kisah terlalu panjang. Sudah dijawab. Apakah ucapan Imam Malik bahwa ucapan seorang bisa diterima, bisa ditolak, kecuali ucapan Rasulullah bisa diterapkan dalam kondisi fitnah sekarang ini? Ya jelas, itu ucapan diterapkan dalam keadaan apapun. Bahwa ucapan manusia bisa diterima, bisa ditolak. Barakallahu fikum. Hanya saja, mereka sering pakai kalimat ini di masa fitnah untuk menolak fatwa ulama. Itu jadi masalah. Sesungguhnya harus diterapkan di mana saja, kapan saja. Kita enggak pernah taklid pada siapapun dan enggak boleh taklid pada siapapun. Tetapi ketika kita menyampaikan ucapan Syekh Rabi, jawabannya Kullu kalam yukhad wa yurad. Semua ucapan bisa diterima, bisa ditolak. Emang harus diterima ucapan Syekh Rabi? Bagaimana jawabannya? Tayyib, kenapa antum enggak berpikir seperti itu pada gurumu dan temanmu dan tokohmu? Kenapa enggak berpikir seperti itu? Lebih pantas mana diucapkan kalimat tadi kepada para ulama, ucapan Syekh Rabi tidak harus diterima, dengan kalimat ucapannya Dulkanan enggak harus diterima? Mana lebih pantas? Khamilin a'azakumullah. Mana yang akrab ilal haq? Tahulah manusia. Ya tentunya. Mereka dengan para ulama ilmunya jauh. Enggak seimbang. Jangan dikatakan akran ya dengan Syekh Rabi. Itu gulu namanya. Berlebihan. Itu kan gurunya. Dia kan gurunya Syekh Rabi juga. Berarti akran dengan Syekh Rabi. Gulu itu. Di antara, kata Syekh Yasin, di antara sebab orang terus-menerus di atas penyimpangannya adalah pujian manusia kepadanya. Waman atrah, siapa yang memujinya, maka dia membuat mereka semakin jauh. Tapi yang menegurnya, membuat mereka semakin berpikir. Introspeksi diri, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Sehingga justru ahlus sunnah lebih sayang pada mereka. Yang memujinya lebih jahat. Karena mereka menyebabkan mereka akan terus-menerus di atas kesalahannya. Khamilina azakumullah. Kullu kalam yukhad wa yurad. Semua ucapan siapapun bisa terima, bisa disolak. Kecuali ucapan Rasulullah SAW. Tetapi kita harus tahu bahwa ulama lebih alim. Kalau terbukti ucapannya menyimpang, bertentangan dengan Quran Sunnah, wallah, kita akan terima Quran dan Sunnah dan kita akan tolak ucapan masyayikh manapun. Iya kan? Khamilina azakumullah. Tetapi sekarang ucapannya terbukti dengan dalil-dalil, terbukti dengan berbagai macam ungkapan-ungkapan para ulama, maka kita terima ucapannya. Sehingga apakah diterapkan? Diterapkan. Pada siapapun. Pada masyayikh dan juga pada manusia-manusia yang ada sekarang. Kepada para da'i, siapapun. Ustaz Muhammad bisa diterima, bisa ditolak ucapannya. Kalau salah, jangan terima. Kalau ada dalilnya, ada buktinya, diterima. Selesai. Sehingga kalau na'udzubillah saya salah, kalian enggak taklid. Dan ahlus sunnah sudah membuktikan. Iya kan? Ahlus sunnah salafiyin di Indonesia sudah membuktikan. Begitu tokoh besarnya salah, ditinggal. Iya toh? Ditinggal apa enggak ditinggal? Ditinggal. Itu membuktikan bahwa kita enggak taklid pada siapapun. Kullu kalamin yukhad wa yurad. Na'udzubillah. Dan justru itulah kita memperingatkan salafiyin dari bahaya orang-orang yang dianggap ahli sunnah ternyata memiliki pemikiran-pemikiran hizbiyah atau memiliki berbagai macam talawun pada dirinya. Hati-hati. Dalam rangka kullu kalamin yu'khad wa yurad. Bisa diterima, bisa ditolak. Enam. Alhamdulillah, nasallahu taufiq wal afiyah. Nasallahu hidayah wa rahmah. Allah Ta'ala an yuwahhidana wa yuwahhid sufufana wa yu'allif baina qulubina ala tawhid wa sunnah. Amin wa sallallahu muhammadin wa ala alihi wa sahabihi wa salam tasliman kathira. Subhanakallah bihamdik shudallah ilaha ilan sakuruka wa atubu laik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.